Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ucapan penulis, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaihim rasula min nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan setiap umat Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari sejak rasul Nuh alaihissalatu wassalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Kemudian penulis mendatangkan dalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, anibudullah wajtanibut taghut, agar rasul tersebut mengatakan kepada umatnya, u'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Baik, kita selesai dari penjelasan ucapan penulis yang telah kita sebutkan tadi. Kita lanjut pada ucapan penulis yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala dalam matan Al-Usul Tsalatsah, beliau mengatakan, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghut wal iman billah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk mengkufuri taghut atau mengingkari taghut dan agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Sehingga mengingkari atau mengkufuri taghut hukumnya adalah wajib. Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga hukumnya adalah wajib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kuat, ya, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Asyarah penjelasan itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala Syekh rahimahullah, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal-iman billah. Al-Syekh, yaitu Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah ta'ala, telah mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada seluruh hamba agar mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Summa dzakara ta'rifat taghut. Kemudian beliau menyebutkan definisi taghut. Nanti akan disebutkan apa itu taghut. Fattaghut dzakarahu Allah jalla wa ala fi ayatin katsirah. Dan kalimat taghut, Allah telah menyebutnya dalam ayat-ayatnya yang banyak. Minha di antaranya. Qauluhu ta'ala fi surat al-Baqarah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-Baqarah. Ayat yang ke-256 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari gelapnya kekufuran menuju kepada cahaya keimanan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Taghut-taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah. Di dalam dua ayat ini disebutkan tentang kalimat taghut. Kemudian dalam ayat yang lain juga, wa fi suratin nisa, dalam surah An-Nisa. Qauluhu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jib, beriman naam kepada jibit dan taghut. Sebagian para ulama menafsirkan jibit sini adalah tukang sihir dan perdukunan atau dukun. Mereka beriman kepada jibit dan taghut. Wa yaqulun lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwasanya mereka, orang-orang yang diberi sebagian Alkitab tadi yang beriman kepada jibit dan taghut, mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman, daripada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini juga disebutkan tentang at-taghut. bahwasanya orang-orang yang diberi sebahagian dari Alkitab, mereka beriman kepada jibt dan taghut. Nah, itu siapa? Orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, ya, yang telah Allah beri nama kepada mereka Alkitab. Mereka beriman kepada jibt dan taghut, ya, sehingga masyhur di kalangan mereka banyak tukang sihir, banyak perdukunan, ya. Nah, karena orang-orang Yahudi menyukai yang seperti ini. Mereka beriman kepada jibt dan taghut, nah, syaitan dan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwasanya mereka, orang-orang Yahudi ini lebih benar jalannya daripada na'am orang-orang yang beriman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Wa hadhil ayat fil yahud, ayat ini tentang orang-orang Yahudi. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah An-Nisa ayat 60. Wa yaqulu subhanahu fil munafiqin, dan Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Yuriduna ayatahakamu ila taghut, mereka menginginkan berhakim kepada taghut. Mereka menginginkan bertahkim kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Nah, orang-orang munafik mengaku, ya, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat-umat terdahulu. Nah, akan tetapi mereka, ya, inginnya bertahkim kepada taghut. Nah, taib pada orang-orang yang senantiasa memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau dalam suatu riwayat disebutkan, na'am, ini terkait dengan kisah Abu Barzah yang dahulu pada masa Nabi menjadi, na'am, tukang tenung atau dukun. Padahal semestinya mereka berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau dan beriman kepada kitab-kitab terdahulu, ya. Mestinya mereka bertahkim, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka ingin berhakim kepada taghut. Kemudian dalam ayat yang lain, fi wa fi suratin Nahl, dalam surat An-Nahl, yaqulu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan u'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilat taghut, ya, sembahan-sembahan dari selain Allah. Nah, ini beberapa ayat yang padanya, na'am, disebutkan kalimat taghut. Jadi ada banyak ayat yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat taghut. Nah, ya masing-masing ayat tersebut ya. Nah, kadang tauhid tersebut bermakna syaitan, dan kadang dalam ayat yang lain bermakna na'am sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah ya. Nah, dan seterusnya. Nah, karena jenis-jenis atau macam-macam tauhid itu banyak dan nanti akan disebutkan ya. Macam-macam tauhid ya. Akan disebutkan tokoh-tokohnya. Kemudian kata Syekh at-taghut, sedangkan kalimat taghut makhudun minat tughyan. Taghut itu diambil dari kata at-tughyan. Wahwa mujawazatul haddi. Arti taghut ya, itu diambil dari kalimat tughyan yang artinya mujawazatul hadd, melampaui batas. Nah, ini asal makna kalimat taghut ya, artinya melampaui batas. Nah, yuqal taghal ma'u idhar tafa'a mansubuhu. Dikatakan taghal ma, dikatakan taghal ma ya. Taghal ini dari kalimat tughyan. Taghal ma, fi'il madinya taghal ya. Taghal ma, dikatakan taghal ma, air ini mengalami taghal ya. Idhar tafa'a mansubuhu, apabila naik kadarnya ya. Dalam bahasa kita meluber ya. Nah, luber ya. Berarti sudah melebihi wadahnya ya. Nah, luber. Nah, sehingga dikatakan togolma. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan togolma. Itu melampaui batas. Air ini melampaui batas wadahnya. Nah, ini secara bahasa. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 11. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah ya, dalam surah Al-Haqqah. Nah, ayat yang dihafal. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ya, ketika air mengalami tughyan ya, ketika air ini telah mencapai tempat yang tinggi yaitu gunung ya, telah melebihi batasnya yaitu gunung ya. Hamalnakum fil jariyah, maka kami membawa nenek moyang kalian ya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan para pengikutnya. Fil jariyah, kami membawa nenek moyang kalian fil jariyah, pada bahtera atau di dalam bahtera ya, dengan selamat. Nah, asyahid lama togolma, ketika air mengalami tugian togo ya, itu telah melampaui batas gunung ya, dan telah tenggelam bumi ya, sehingga berjalanlah bahtera ini. Nah, taib. Ini makna taghut secara bahasa. Bagaimana secara istilah akan disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, kita lanjutkan ya. Berkata penulis rahimahullahu taala, qala Ibnul Qayyim. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya. Ibnul Qayyim insyaallah ma'ruf ya, ladaikum. Ma'ruf di antara kalian. Nah, ulama besar ya, yang merupakan salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau berkata, makna taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Makna taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddah, sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba ya, sampai melampaui hadnya, batasnya. Sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba sampai melampaui batasnya. Sesuatu tersebut, baik sesuatu yang ma'bud, yang diibadahi, au matbu, atau yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Nah. Baik. Ma'bud yang diibadahi seperti Fir'aun ya, yang ridho diibadahi, taghut ya. Nah. Atau matbu yang diikuti seperti siapa? Ulama ussu ya. Para ulama su, para ulama jahat ya, yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah. Ini yang diikuti. Au muta' yang ditaati, siapa? Nah. Ya. Taib itu penguasa atau ya, yang menguasai ya, yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ya, memerintahkan kepada beribadahan kepada selain Allah ya. Nah, termasuk juga padanya contohnya adalah Fir'aun. Nah, karena dia penguasa ya, ya, yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Nah. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya ya. Termasuk mereka yang suka menghasut ya, suka menghasut penguasa untuk keluar dari hukum Allah. Nah, dihasut. Ya. Nah, maka mereka juga adalah taghut. Ya. Asyarah penjelasan. Amma ma'na taghut fi syar'. Adapun makna taghut secara syariat ya, fahuwa kama dzakara Abdul Qayyim rahimahullah, maka makna taghut secara syariat adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di atas tadi. Wa naqalahu anhu syekh hahuna, dan syekh siapa? Syekh Muhammad An-Najdi ya, rahimahullah menukilkan ucapan Ibnul Qayyim di sini. At-taghut, bahwasanya makna taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu, sesuatu yang seorang hamba melampaui sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba sampai melampaui batasnya. Nah, al-abdu lahu haddun ya, karena seorang hamba itu punya batasan ya. Nah, seorang hamba itu memiliki batasan. Li'annahu abdun, karena dia adalah seorang hamba. Haddadallahu lahu hududan yajibu alaihi an yaqifa indaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah membatasi dia dengan batas-batas tertentu yang dia wajib berhenti pada batas-batas itu. Nah. Fa idza tajawazaha, apabila hamba melampaui batas-batasnya tadi, fa innahu yakunu taghutan, maka dia menjadi taghut yang melampaui batas. Taghut. Taib. Seperti Fir'aun. Dia itu makhluk, hamba. Tapi melampaui batas. mengaku sebagai na'am rabb ya. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah rabb kalian yang maha tinggi ya. Taib. Dia mengaku sebagai rob, ya, maka dia telah melampaui batasnya sebagai seorang hamba. Faman tajawaza hududallah allati haddadaha li'ibadihi wa amarahum alla yatajawazuha wa alla yaqrabuha fahuwa taghut. Maka barang siapa yang melampaui batas-batas yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya, dan Allah telah memerintahkan mereka agar jangan melampaui batas-batas itu dan jangan mendekati batas-batas itu, tetapi dia malah melampauinya. Padahal didekati saja enggak boleh batas-batas itu, tapi dia malah melampaui batas-batas itu. Fahwa taghut, maka dia taghut. Fa idza asallaha wa tajawaza hududahu wa tagha, maka apabila dia bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dan melampaui batas-batasnya, fa innahu yusamma taghutan, maka dia dinamakan dengan taghut. Li'annahu tagha wa ta'adda hududallah, karena dia telah melampaui batas-batas Allah, batas-batas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Faqauluhu, maka ucapan penulis atau ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in, nah, bahwasanya taghut adalah sesuatu yang diperlakukan oleh hamba sampai melampaui batasnya, baik sesuatu yang diibadahi atau diikuti atau ditaati, ya. Hadza huwa at-ta'rifu syamil lit-taghut, ini adalah definisi yang lengkap, ya. Definisi yang sempurna tentang definisi taghut. Nah, ya. Karena banyak definisi tentang taghut. Ada yang mengatakan taghut adalah iblis, ya, syaitan. Nah, ada yang menafsirkan taghut adalah para dukun dan tukang sihir, ya. Taghut adalah na'am yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho. Nah. Dan seterusnya dari makna-makna taghut. Dan ini, makna yang paling syamil, yang paling mencakup kepada seluruh jenis-jenis taghut. Nah. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Sesuatu yang diperlakukan oleh hamba sampai melampaui batasnya, baik sesuatu yang diibadahi atau diikuti atau sesuatu yang ditaati. Ini adalah definisi yang syamil, yang lengkap, yang mencakup seluruh jenis-jenis taghut. Li'anna Allah jalla wa ala amara bi ibadatihi wahdah la syarika lahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, nah, hambanya untuk beribadah hanya kepadanya saja. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa amara bittiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan hambanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bita'atihi wa ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fima halala wa haram. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada hambanya untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang dihalalkan atau dalam perkara-perkara yang diharamkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menghalalkan, maka kita ikuti, ya, kita taati perintah tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya mengharamkan sesuatu, maka kita jauhi. Faman tajawaza hadzal amr, maka barang siapa yang melampaui batasan ini, batasan perkara ini, fahuwa taghut, maka dia adalah taghut. Man tajawaza haddal ibadatal lati aujabahu Allah, barang siapa yang melampaui batasan ibadah yang telah Allah wajibkan, wakhtassa biha wa nafaha an ghairihi, barang siapa yang melampaui batas ibadah yang telah Allah wajibkan, yang telah Allah khususkan ibadah tersebut untuknya, dan telah Allah nafikan dari selain Allah, fa'abada ma'allahi ghairah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah kepada Allah, fahuwa taghut, maka dia adalah taghut. Naam. Al-musyrik taghut, maka seorang yang musyrik adalah taghut. Kenapa? Melampaui batas dia. Seorang yang musyrik adalah taghut. Li'annahu tajawazal hadda fil ibadah, karena dia telah melampaui batas dalam ibadah. Wa'abada ma'allahi ghairah, dan dia beribadah kepada selain Allah, di samping dia beribadah kepada Allah. Sarafal ibadata li ghairi mustahiqiha, dia telah memalingkan ibadah untuk selain yang berhak untuk mendapatkannya. Itu kepada selain Allah. Seorang yang musyrik, dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada yang tidak berhak untuk diibadah. Wa kadzalika man ubida wa huwa radin. Jadi si musyriknya tadi juga taghut, ya. Dan orang yang diibadahi, ya, juga dia adalah taghut jika dia ridho. Orang yang disembah dari selain Allah, dia juga adalah taghut wa huwa radin jika dia ridho. Baik. Maka para dukun, tukang sihir yang diibadahi dari selain Allah, ya. Karena mereka disembah, ya, para pengikutnya. Baik. Dan semua yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho, maka dia taghut. Adapun orang-orang saleh yang disembah oleh orang-orang musyrik, ya, maka mereka bukan taghut. Kenapa? Karena mereka tidak ridho. Seperti Nabi Isa misalkan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diibadahi oleh orang-orang Nasrani. Tapi enggak boleh kita mengatakan Nabi Isa taghut, enggak boleh. Kenapa? Karena beliau tidak ridho. Karena beliau tidak ridho. Demikian pula orang-orang saleh yang lain yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, ya, mereka bukan taghut karena mereka enggak ridho. Yang taghut adalah yang diibadahi dan dia ridho. Ridho diibadahi oleh orang lain, maka dia adalah taghut. Baik. Si musyriknya yang mengibadahinya itu taghut, ya, juga yang diibadahinya dan dia ridho juga adalah taghut. Baik. Alladzi ya'buduhu an-nas bihadza wa yafrahu. Maka orang yang diibadahi oleh manusia dan dia senang, ya, dengan perbuatan manusia ini, ya, telah mengibadahinya. Dia gembira, ya, bahagia, ya, bahkan Naam merasa tersanjung, ya, terpuji dengan peribadahan manusia kepadanya, maka dia adalah taghut. Nah, kemudian Syekh di sini membawakan contoh Fir'aun, Namrud, ya. Nah, kemudian Syekh-Syekh Sufiyah, ya. Nah, yang mereka diibadahi oleh para pengikutnya. Nah, bahkan para pengikutnya lebih takut kepada syekh-syekhnya ini, ya, daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau bersumpah dengan nama Allah, berani berdusta, ya. Demi Allah, demikian dan demikian, dia dusta. Tapi kalau bersumpah dengan nama syekhnya, ya. Nah, enggak berani dia, takut kualat, ya. Nah. Taib, ini syekh-syekh Sufiyah, ya. Naam, yang diibadahi atau diikuti oleh para pengikutnya, dan mereka ridho dengan naam peribadahan pengikutnya tadi. Baik. Naam, barakallahu fik. Karena waktu sudah habis, ya, insyaallah kita lengkapi penjelasan ucapan Syekh di sini pada pertemuan yang akan datang. Naam, tentang makna dan jenis-jenis taghut. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.